Mitra Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan kenaikan tarif untuk pelanggan 4 golongan tarif non-subsidi agar sesuai dengan harga ekonominya. Golongan tarif itu adalah golongan pelanggan rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas, golongan pelanggan bisnis menengah dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, golongan pelanggan bisnis besar dengan daya di atas 200 kVA, dan golongan pelanggan kantor pemerintah dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA. Nantinya, tarif tenaga listrik untuk 4 golongan pelanggan itu akan mengikuti indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Indonesia Crude Price dan besaran inflasi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Begini ya, sebagian besar daripada rakyat rumah tangga yang di bawah 900 watt yang pakai itu ada 40 juta keluarga itu yang masih disubsidi selama 15 tahun terakhir ini. Dan itu yang menurut saya harus selesaikan subsidinya. Itu sebab itu kan kecil sekali ya. Banyak sekali rakyat yang katanya miskin lah, yang disubsidi besar-besaran sekarang ini. Itu menurut saya yang perlu kita naikkan. Ya mungkin kenaikannya cuma 5-10 ribu perak ya. Yang jauh lebih kecil daripada apa yang mereka keluarkan sekarang ini untuk beli rokok, untuk pulsa, dan segala macam itu ya. Dan ini saya pikir ya mohon ditertibkan dan diperbaiki lagi. Dan saya rasa itu baik saja dan wajar-wajar saja. Karena subsidi PLN kita itu terlalu besar menurut saya. Sehingga akhirnya semua ini kita harus membayar semua aja. Dan rakyat harus membayar semua subsidi yang terlalu besar. Dan itu harus kita kurangi. Jadi tidak ada lagi banyak subsidi-subsidi rumah tangga miskin itu yang sebenarnya tidak perlu disubsidi. Ya kan? Jadi ini adalah soal-soal menurut saya yang perlu kita perbaiki dalam kebijakan. Apa kebijakan 4 sektor dan lain-lain itu saya tidak tahu detailnya ya. Karena dulu bicaranya ini masih rencana mereka yang belum dibicarakan dengan kita pengusaha untuk bagaimana pro dan kontra ya. Yang selalu dulu kita diajak bicara dan selalu kita terlibat aktif yang mana yang terbaik sehingga sama-sama kita mencari jalan keluar di mana PLN bisa tumbuh dengan baik. Kita juga merasa tidak banyak pengusaha juga bisa menerima itu. Masyarakat juga bisa terbantu di dalam juga sebagian besar bisa mendapatkan listrik yang reasonable buat mereka sesuai dengan kemampuan keuangannya. Itu saja yang harus kita lakukan, kesimbangan-kesimbangan baru ini dan tidak terlalu banyak putusan-putusan yang dilakukan berdasarkan kepertimbangan politik dan lain-lain itu aja. Bagaimana dengan UKM, Pak? Apakah tidak makin membebani mereka? Itu ada juga data-datanya dalam arti berapa kenaikannya dan lain-lain. Itu tentu harus kita sesuaikan tiap-tiap tahun karena juga kenaikan daripada kos-kos PLN sendiri kan. Nanti kita lihatlah karena ini semua dalam kemampuan itu kan kita juga bicara dengan UKM-UKM itu. Siapa berapa jauh dia bisa naik dan bagaimana kenaikan-kenaikan itu. Saya bilang kenaikan itu nggak signifikan untuk industri. Karena di mana-mana di dunia ini industri-industri apalagi UKM itu harus dibantu. Dan itu yang lebih banyak disubsidi daripada sebenarnya rumah tangga. Tangga yang tidak ada produktivitasnya itu. Nah, itu menurut saya yang harus kita kurangi subsidi. Yang subsidi untuk industri-industri UKM itu yang harus kita bantu. Itu mestinya kebijakan daripada listrik kita ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.